السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, menyusul kembali nikmat yang sangat berharga di dalam hidup kita, yaitu nikmat dibantunya dan ditolongnya kita oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan berbagai bentuk ketaatan dan kebajikan. Setelah itu menyusul dengan kebajikan dan ketaatan yang lain. Ini merupakan sebuah pengamalan dari firman Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai dari sebuah tugas, maka bangkitlah dan bangunlah engkau melaksanakan tugas-tugas yang lain. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan dan peluang untuk mengamalkan ayat ini, segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Apabila engkau wahai Rasul Allah telah selesai dari sebuah tugas, maka bangunlah engkau, bangkitlah engkau untuk melaksanakan tugas yang lain. Dan semoga pada malam hari ini Allah Azza wa Jalla menggolongkan dan memasukkan kita ke dalam firman-Nya yang berbunyi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْءُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju pengampunan Rabb kalian dan menuju surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, termasuk di antara buah dan nilai yang akan dipetik oleh seseorang yang belajar akidah, belajar tauhid, adalah insyirahus sadri, kelapangan dada yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla padanya. kelapangan dada untuk menerima segala perintah-perintah Allahu Azza wa Jalla, dan kelapangan dada untuk menerima segala apa yang dilarang oleh Allahu Azza wa Jalla. Demikian juga kaitannya dengan kehidupan yang setiap saat terjadi perubahan. Diberikan kelapangan dada melalui buah akidah dan tauhid yang dipetik dalam semua bentuk kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan kita, yang di luar sangkaan kita, bahkan dari peristiwa-peristiwa itu ada yang tidak pernah kita inginkan terjadinya di dalam hidup. Sebagai orang yang berusaha mengalami kerugian, orang yang barakallahu fikum mungkin pemain handal mengalami sakit pada waktu yang dibutuhkan, atau muncul peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ditinggal meninggal oleh sang bapa, menyusul sang ibu, atau mungkin ditinggal meninggal oleh anak si buah hati. Semuanya ini adalah sebuah peristiwa yang membutuhkan kelapangan dada untuk menerimanya. Karena keputusan peristiwa hidup engkau itu bukan di tangan kita, namun semata-mata ada di tangan sang pemilik kehidupan, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Maka kelapangan dada untuk menerima segala semuanya itu, ini merupakan buah dari belajar akidah dan belajar tauhid ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Betapa sering orang mengalami sebuah peristiwa yang dielus adalah dadanya. Betapa sering seseorang menemukan sebuah benturan di dalam hidupnya yang dielus adalah dadanya. Bahkan peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mengerikan di dalam hidup yang dielus adalah dadanya, barakallahu fikum. Ada apa dengan dada ini? Allahu Azza wa Jalla menjelaskan dan mengungkit sebuah nikmat yang terkait dengan dada terhadap diri nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu Azza wa Jalla yaqul, alam nashrah laka sadra. Bukankah kami telah melapangkan dada engkau untuk menerima segala apa yang Allah perintahkan, Allah larang, Allah putuskan di dalam hidup? Bukankah kami, kata Allahu Azza wa Jalla, telah melapangkan dada engkau? Allah, kata ulama tafsir, Allahu Azza wa Jalla mengungkit sebuah nikmat yang sangat berharga yang sudah diberikan dan dituangkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan insyirahus sadar. Terlapangkannya dada, barakallahu fikum. Namun ketahuilah bahwa membentuk agar lapang dada kita di dalam hidup harus adanya upaya dan sebuah perjuangan. Perjuangan, barakallahu fikum, untuk melakukan pembenahan ke dalam diri kita sendiri. Karena Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, "Wa man 'arafa haqiqata nafsihi 'arafa annahu manba'us syarr." Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mengerti tentang hakikat dirinya, maka dirinya ini adalah sumber dari kejelekan dan kejahatan. Sumber dari kejelekan dan kejahatan, maknanya bahwa anda ini pada asalnya punya dada yang sangat-sangat sempit, disebabkan karena kejahatan, kecenderungan kepada dosa dan kemaksiatan. Itulah hakikat manusia, penciptaannya. Lalu dari manakah iman? Lalu dari manakah cinta kepada kebaikan? Dari manakah cinta barakallahu fikum kepada orang-orang yang berbuat baik? Dari mana munculnya kebencian terhadap kekufuran, benci terhadap kesyirikan, benci terhadap perkara-perkara baru dalam urusan agama, kefasikan, dosa dan kemaksiatan? Dari mana munculnya ini semua? Biarkan Allah yang menjawabnya. Agar kita tahu bahwa kelapangan dada di dalam hidup untuk menerima tuntunan-tuntunan agama, untuk kemudian siap melaksanakan segala bimbingan-bimbingan di dalam agama, itu adalah nikmat yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah mengungkit nikmat ini pada diri Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa. Akan tetapi Azza wa Jalla yang telah si imah dan dia Allah azab pada diri terhadap kekufuran, perbuatan kemaksiatan. Dan kata Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, agar kita mengetahui tentang diri kita sendiri dengan dua hal. Jikalau kita menemukan bahwa pada diri kita ini ada kecenderungan untuk menuju kepada kebengkokan, perbuatan dosa dan kemaksiatan, berarti kita masih berada dalam ruang lingkup kejahatan dan kejelekan diri kita sendiri. Harus kita berusaha untuk membenahinya, untuk mencari bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, agar mendapatkan anugerah yang disebutkan di dalam firman-Nya. Berarti kita dituntut untuk berusaha di dalam hidup. Kalau kita menemukan adanya terhadap kekufuran, kebencian terhadap kemaksiatan, ketidakadaan terhadap sekan, cinta kepada iman, cinta kepada Islam, cinta kepada al-ihsan, ketahuilah pada diri Anda ini ada sebuah anugerah yang sedang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jagalah dan peliharalah. Jangan sampai anugerah ini diambil dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mampu melawan kejahatan diri kita sendiri, dan jikalau berada di dalam kebaikan, kita punya kekuatan untuk menjaganya, punya kemampuan untuk melindunginya, yaitu belajar akidah dan belajar tauhid barakallahu fikum. Belajar akidah dan belajar tauhidullah azza wa jalla. Pertanyaan yang keberikutnya, dari mana saya harus belajar? Sementara saya termasuk di dalamnya, telah terbentuk dari keyakinan-keyakinan yang itu kita jumpai di tengah masyarakat kita. Kita mencoba mengkaji, menggali, mana dasarnya? Tidak punya dasar sama sekali barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, juga di saat kita masih kecil kita diajari untuk kemudian hidup dengan takhayulat, khurafat, berbagai macam bentuk takhayul dan khurafat. Inilah sesungguhnya yang menjadikan dada kita itu sempit, yang menjadikan dada ini barakallahu fikum tidak punya kekuatan untuk menerima apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, dari manakah keyakinan ini saya ambil? Kalaupun saya berada dalam sebuah keyakinan, lalu dengan apakah saya akan membenahinya, dengan memperbaikinya? Maka jawabannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai juru memperbaiki barakallahu fikum kerusakan yang ada di tengah umat ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dan diutus sebagai juru yang akan melakukan perombakan dan pelurusan terhadap kebengkokan hidup yang sedang dilakoni dan dijalani oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Mereka sangat dekat dengan kesyirikan. Mereka sangat dekat dengan kekufuran. Warna-warni kemaksiatan barakallahu fikum mereka lakukan dan mereka kerjakan. Allahu Azza wa Jalla mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amanat yang sangat besar. Amanat inilah yang akan menjadikan dada itu punya kesiapan untuk menerima apapun yang akan terjadi di dalam hidup. Kita ingin barakallahu fikum mengambil sebuah pelajaran, contoh dan teladan dalam hidup kita barakallahu fikum, yang itu bisa dilihat, bisa dibaca, dan bisa disaksikan hasil perjuangan besar itu sampai pada hari ini. Siapa dia? Itulah barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Allahu Azza wa Jalla ingin membuktikan bahwa obat yang dibawa, yang diberikan oleh Allah melalui nabinya alaihi salatu wassalam merupakan obat yang paling tepat untuk melakukan perubahan dan perbaikan dalam tatanan hidup manusia yang dulu hina, rendah, barakallahu fikum, hancur, rusak, antah berantah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam datang menjadi juru dokter di tengah-tengah mereka. Terlahirlah barisan orang-orang ternama dan hebat, manusia-manusia terdepan di dalam memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla dan melakukan perubahan dunia ini dari kerusakan. Merekalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Mereka telah lulus melalui pengajaran dan pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam dari berbagai macam ujian dan cobaan. Ada orang yang mungkin menjadi petani, yang barakallahu fikum menjadi pekebun. Di antara mereka ada orang yang fakir dan miskin. Di barisan mereka ada para saudagar-saudagar. Di barisan mereka adalah ada khalifah, para menteri-menteri, para gubernur-gubernur. Namun semua barisan sahabat itu mampu membeli surganya Allah Azza wa Jalla di dalam hidup mereka. Setelah mereka mampu membeli kemuliaan dalam kehidupan dunia ini barakallahu fikum, dengan apakah mereka meraih semuanya itu? Dengan apakah barakallahu fikum? Dengan pengajaran dan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui pengajaran akidah dan tauhid yang terambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada yang besar di hadapan mereka kecuali kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kekuatan di hadapan mereka kecuali kekuatan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemuliaan dalam hidup mereka kecuali kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah pendidikan, pembentukan mental yang kokoh dari akidah dan tauhid yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, siapa saja yang ingin tampil untuk melakukan perbaikan terhadap ini, ingin mewujudkan pesan Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berpesan atau berbuat baik terhadap diri dan keluarganya, atau yang ingin memberikan andil besar terhadap negeri kita ini, belajarlah apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bukankah pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam yang telah melahirkan orang-orang besar sepeninggal beliau sebagai pemimpin agama sekaligus sebagai pemimpin negara, barakallahu fikum. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian khalifah yang keberikutnya, semuanya itu adalah terlahir dari pendidikan yang suci dan murni, barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin, kita ingin mengembalikan kita, diri kita ini dalam kesuciannya. Kita ingin mengembalikan diri kita ini kepada apa yang telah ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup kita ini dari berbagai ragam bentuk kemuliaan-kemuliaan, barakallahu fikum, di dalam hidup. Namun sudah saya sampaikan pada pertemuan yang telah lewat, amat sangat sedikit yang mau menyambut tawaran-tawaran kemuliaan hidup dari sisi Allah Azza wa Jalla. Amat sangat sedikit yang mau meliriknya, barakallahu fikum. Yang dilirik adalah kedudukan-kedudukan yang bersifat instan di dalam hidup ini. Dia lihat, dia rasakan, setelah itu dihinakan dan direndahkan oleh manusia itu sendiri. Yang kemarin menyanjungnya, sekarang barakallahu fikum merendahkannya. Yang kemarin mengangkatnya, sekarang menghinakannya. Itulah sesungguhnya yang banyak dikejar oleh manusia ini. Maka saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk kemudian barakallahu fikum bersemangat mengambil tawaran-tawaran kemuliaan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Di antara upaya yang kita lakukan adalah membenahi keyakinan yang ada pada diri kita, meluruskannya, barakallahu fikum. Jangan sampai tergantung kepada adat istiadat keyakinan kita. Jangan sampai tergantung kepada khurafat dan takhayulat, semata-mata keyakinan yang merdeka yang sudah diajarkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antara keyakinan yang harus kita benahi di saat kita mengilmui tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Ini adalah bagian dari pelajaran akidah. Namun betapa sering nama-nama Allah Azza wa Jalla itu dipergunakan dalam hal-hal yang salah dan keliru. Dijadikan jimat, dijadikan barakallahu fikum untuk kemudian pelet, dijadikan untuk melumpuhkan orang, dijadikan berbagai macam salah di dalam menggunakan. Padahal nama-nama Allah Azza wa Jalla itu, kita mengilmuinya, kita mengetahuinya untuk kita mengamalkan konsekuensi yang ada padanya. Di saat kita mengerti bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Anda mengerti bahwa Allah yang Maha Pengasih, maka semua wujud permintaan, harapan, cita-cita engkau di dalam hidup ini, engkau akan gantungkan kepada Zat yang Maha Pengasih, yang akan memberikan engkau segala apa yang engkau butuhkan, dan tidak akan memberikan engkau semua apa yang engkau cita-citakan. Tapi Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Dan sering saya mengingatkan kepada diri saya bahwa apa yang sudah tercatat dari catatan rezeki-rezeki itu memang yang dibutuhkan oleh manusia. Barakallahu fikum. Di saat kita mengerti bahwa Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, bahwa semua bentuk permintaan kita, semua bentuk harapan kita, cita-cita kita, kemauan kita, semuanya kita gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak mampu memberi kalau Allah tidak mengizinkannya untuk memberi. Siapapun dari manusia ini tidak akan punya kemampuan untuk berbuat bila Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan restu dan memberikan izin. Ini di saat kita mengerti Allah memiliki nama Ar-Rahman. Terkadang salah digunakan. Digunakan sebagai jimat untuk kebal. Lalu kemudian merampok sana sini dengan membaca asma, nama-nama Allah untuk kebal. Mencuri sana sini. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Bahkan nama-nama Allah di dalam jimatnya dibaca agar orang yang punya atau tempatnya berhutang ini gak punya kemauan untuk menagih dia. Sudah berangkat dari rumahnya menagih dia, jampi dulu, baca Asmaul Husna, supaya orang ini datang ke rumah tidak lagi mengeluarkan kata-kata untuk menagih hutangnya. Terus demikian. Ini sebuah kejahatan dan salah menggunakan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Atau memanfaatkan nama-nama Allah untuk berbuat zalim, memukul dari jarak jauh misalkan. Padahal ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Konsekuensi nama Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Tadi kita sebutkan, di saat kita mengenal nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ini loh konsekuensinya. Engkau meminta sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat Nabi agar meminta kepada Allah Azza wa Jalla walaupun tali sandal mereka itu putus. Disuruh untuk meminta kepada Zat yang Maha Pengasih. Allahu Azza wa Jalla Zat yang Maha Penyayang. Seseorang barakallahu fikum, di saat dia mengerti kalimat ini atau nama ini, dia mengarahkan semua keinginan dia atau amal ibadah dia untuk Allahu Azza wa Jalla, karena dia ingin disayangi oleh Allahu Azza wa Jalla di dalam hidupnya. Kita mengenal nama Allah Azza wa Jalla Al-Qadir. Allah Zat yang Maha Penguasa. Barakallahu fikum. Berarti tidak ada kekuasaan di muka bumi ini kecuali milik Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mungkin kita mendengar ada polisi dunia, mungkin kita mendengar pejuat dari setan yang sangat cerdik. Itu tidak bisa bila Allah Azza wa Jalla tidak punya restu padanya. Masyarakat saya hormati, berapa banyak negeri hancur kemajuannya sekelah tikam. Onis imanimullahu jaman. Bur karena apa? Tidak karena kekufuran mereka kau Azza wa Jalla. Maka akan menyul negeri-negeri lain yang bur dan ingkar kepada Allah. Maka oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang kaya raya dari sisi duniawi, mayoritas penduduknya orang-orang Muslim, maka kita harus menjaganya bersama-sama. Dengan apa? Menjaga hubungan baik kita dengan pemilik negeri Indonesia ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Anak bangsa ini jangan sampai barakallahu fikum mengutamakan kemajuannya dari semua sisi, namun hancur lebur hubungannya dengan pemilik negeri Indonesia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah keberkahan itu dari Allah? Bukankah segala-galanya dari Allah Azza wa Jalla? Hidup individu orang semua dalam urusan Allah Azza wa Jalla. Dua orang, tiga orang, sampai anak-anak bangsa ini, semuanya itu ada dalam pengaturan Rabbul Izzati Subhanah. Kalau kita maaf-maaf, kurang ajar terhadap Allah Azza wa Jalla, keberkahan apa yang kita akan dapatkan? Keberkahan apa yang kita akan dapatkan barakallahu fikum, kalau kita tidak beradab kepada pemilik kehidupan ini, yaitu Allah Azza wa Jalla? Maka dengan belajar akidah dan tauhid, inilah yang akan bisa meluruskan barakallahu fikum hidup kita ini. Kita tahu kemana kita melangkah, siapa yang kita tuju di dalam hidup ini, dan kita tahu dari mana kita bertolak dalam melangkah menuju tujuan tadi. Bagaimana caranya? Kita belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan dianggap enteng dan remeh barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai menganggap belajar agama itu menjadikan seseorang tidak merdeka di dalam hidupnya. Maaf-maaf, kemerdekaan menurut Anda itu apa? Apa? Kedua, Anda ini sudah merdeka apa belum? Tinggal dijawab. Kemerdekaan barakallahu fikum, kalau Anda menganggap sebuah kemerdekaan itu adalah kita lepas barakallahu fikum dari penjajahan, belum. Kita masih memakai undang-undang penjajahan barakallahu fikum. Kita masih memakai ideologi-ideologi para penjajah. Belum merdeka kita ini. Kalau itu pandangan sebuah kemerdekaan, barakallahu fikum. Tapi coba kita melihat bagaimana agama berbicara tentang kemerdekaan seseorang, barakallahu fikum, bangsa dan negara itu. Kemerdekaannya di saat anak bangsa ini mampu menundukkan musuh di dalam dirinya, yaitu hawa nafsunya, barakallahu fikum. Dia mampu membelenggunya. Dia mampu menginjak-injaknya. Dia mampu menghinakannya. Mampu membentengi diri dari kejahatannya. Ini namanya sebuah kemerdekaan di dalam hidup. Dan juga mampu lepas dari belenggu setan dan iblis dan bala tentaranya. Ini sesungguhnya kemerdekaan yang hakiki di dalam hidup. Kenapa? Karena di dunia kita dianggap orang merdeka. Nanti di saat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, pun ada dua. Surga. Kita mamer mereka di dunia, berarti engkau kan merdeka pula gadan Allah. Sehingga tadi kita menyodorkan kemerdekaan menurut Anda. Dua, apakah Anda ini sudah merdeka atau belum? Maka dengan kembalinya kepada tunan agama, bimbingan alaihi wasallam, belajar dan tauhid, benar-benar akan seorang muslim dan muslim merdeka hidupnya. Mari kita wujudkan, mewujudkan kemerdekaan kita dengan mendekatkan diri dengan apa yang terbimbing Allah Azza wa Jalla dalam barakallahu fikum. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini, kita berkumpul di rumahnya Allah Azza wa Jalla setelah menunaikan sebuah kewajiban besar salat fardu, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sebuah anugerah pertolongan untuk kita selalu berada di dalam ketaatannya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam bisawab.